Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Awin ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa an-nafa' wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair tigha wajhillahi wa madati wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertemuan keempat, sekarang kita membahas tentang mashul kufaini, menyapu dua kuf. Kenapa musannif membahas pembahasan mashul kufain di sini? Karena ini dia termasuk bagian daripada wudu. Kemarin rukun-rukun wudu itu niat membasuh muka, ya, kemudian tangan hingga siku, menyapu kepala, kaki hingga mata kaki, kemudian badal. Salah satu ganti daripada atau dia kemarin kita katakan bahwa kapan wajib membasuh kaki itu ketika tidak ada atau ketika kita tidak membasuh ketika kita tidak memakai khuf. Tapi kalau kita memakai khuf, maka hukum membasuh kaki adalah mukhayyar, gitu kan, boleh dipilih antara basuh kaki atau menyapu khuf, seperti itu. Makanya beliau membahas di sini pembahasan tentang mashul khufaini. Mashul khufaini. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa ulumi masyaykhina fi darin amin. Mashul khufaini, menyapu dua khuf. Ungkapan atau takbir dari musannif mashul khufaini, al-khufaini, itu lebih bagus dari ungkapan yang lain. Seperti dalam minhaj, kalau dalam minhaj menggunakan bahasa babu mashil khufi, bab menyapu khuf, seolah-olah memberikan kesan bahwa menyapu satu khuf saja atau satu khuf tidak yang lainnya sudah cukup atau diperbolehkan, padahal tidak boleh, ya kan. Yang boleh adalah wajib, kalau seandainya menyapu wajib disapu dua-duanya, tidak boleh satu-satu saja, seperti itu. Makanya takbir yang digunakan oleh musannif itu lebih bagus daripada takbir yang lainnya, itu mashul khufaini, menyapu dua khuf. Pembahasan dalam khuf ini ada lima pembahasan. Pembahasan pertama adalah hukum menyapu, kemudian nanti tata cara menyapu, kemudian masa berapa boleh kita menyapunya, kemudian syarat-syarat boleh menyapunya, kemudian apa yang membatalkan menyapunya. Lima pembahasan ini dan disebutkan oleh musannif secara tartib sesuai dengan perkataan beliau. Pertama, pembahasan tentang hukumnya. Beliau katakan, faqala yajuzu mashu syai'in min zahiri a'la al-khufaini badalan an ghasli ar-rijlaini fil wudu yawman wa lailatan lil muqim wa thalathata ayyamin bilayliha lil musafir. Yajuzu, kata musannif, yajuzu. Ini hukum, ya, hukum. Nah, boleh hukumnya, boleh untuk menyapu dua khufain. Bagaimana kita menerjemahkan khufain? Khufain ini apa terjemahannya? Kalau bahasa Indonesianya, tidak ada di bahasa Indonesianya. Kalau sepatu, bukan sepatu. Hah? Mungkin. Tidak, Allah alam. But itu bahasanya beda pula pemanan sama orang nanti, kan? Ya kita sebutlah khuf gitu. Ya, ini menjadi mustalah saja bagi kita. Karena kalau kita katakan dia itu adalah sepatu, dia bukan sepatu. Kalau kita katakan boot, boot beda pula penggunaannya nanti, gitu kan. Kalau kita katakan ya khuf lah gitu. Namanya khuf, mustalahan khasun, seperti itu. Apa bahasa Indonesianya? Terserah nanti kalau ditatbikkan ke dalam bentuk di Indonesia ada boot, maka jadi boot, gitu maksudnya. Dia itu juz'i. Nah, ini kalau nama itu mesti nama apa namanya? Nama itu yang kulli, yang mendobit gitu, yang ghalib gitu. Jadi susah kita memberikan nama. Kita sebut aja khuf, ya kan, menyapu khuf. Tapi paham ya khuf ya. Teman-teman pernah melihat khuf semuanya ya? Banyak yang jual di atas apa? Banyak yang jual, ya kan? Musim dingin, tengoklah nanti banyak orang masih memakai khuf. Ya, bukan kaos kaki. Bukan pula kaos kaki. Terjemahkan. Hah? Kulit. Ya, seperti, kayak kulit, pakai kulit. Oh. Kayak kulit. Hah? Tidak. Ya, khuf. Kita sebut khuf, ya. Ah, boleh. Bagaimana hukumnya? Boleh, kata beliau. Nah, boleh berarti, kata-kata yajuzu itu mengindikasikan seperti ini. Bahwa membasuh itu lebih afdol. Nah, kan ya juzu boleh berarti membasuh itu lebih afdol. Artinya membasuh kaki itu lebih afdol. Boleh ini maksudnya adalah hukum asal daripada apakah kita membasuh kaki atau menyapu khuf, itu hukumnya boleh kita menyapu khuf, boleh memilih ini, hukumnya boleh seperti itu. Adapun nanti ada hukum tersendiri, yaitu hukum yang lima. Ada kalanya hukumnya wajib nanti, atau ada kalanya makruh, atau kalanya haram nanti kita menyapu khuf ini. Maka hukum asal adalah ini, boleh. Kalaupun ada nanti hukum yang datang kemudian namanya hukum lil arid, karena ada sesuatu yang datang, ya kan? Ada sesuatu yang datang. Maka ada kalanya hukumnya wajib nanti, ada kalanya haram, ada kalanya mandub sunnah atau makruh. Pertama wajib umpamanya, ya. Seandainya kita punya air, kita punya air untuk berwudu. Dan kalau kita gunakan air ini berwudu dan membasuh kaki, untuk kan tidak cukup, hanya sampai ke kepala gitu kan, menyapu kepala. Maka wajib kita ketika itu menggunakan air ini untuk disapukan ke khuf gitu kan, tidak dibasuhkan. Kalau basuhkan tidak cukup, nah, maka wajib ketika itu, ya kan? Atau seandainya kita berada di ambang waktu, jadi di akhir waktu sholat, seandainya kalau kita basuh membasuh, maka dimakannya waktu banyak seperti itu, maka wajib ketika itu membasuh menyapu khuf. Nah, ini dalam keadaan wajib. Tapi wajibnya lil arid, bukan asalnya. Asalnya tadi adalah jaiz. Atau ada kalanya haram, ya kan? Ada kalanya haram. Haram ini ada kalanya ketika kita sapu sah dan ada kalanya tidak sah. Contoh, kalau seandainya khufnya adalah daripada kulit bangkai, ya, kulit bangkai yang tidak disama, nah, itu maka hukumnya najis dan syaratnya nanti mesti suci. Ada pembahasannya, mesti suci, ya kan? Maka hukumnya haram dan tidak sah. Atau ada kalanya haram dan sah. Umpamanya air yang kita gunakan adalah air curian, ya kan? Air yang kita gunakan adalah air curian, maka hukumnya sah, ya kan? Tapi haram, ya kan? Kita menyapu hukumnya haram dan hukumnya sah. Artinya sah adalah sah wudu kita. Atau ada kalanya sunnah. Bagaimana hukumnya sunnah? Umpamanya ada seseorang yang meragukan dalil kesunahan tentang khuf ini. Padahal telah jelas ini disebutkan, ini dalilnya A, B, C, disebutkan dalilnya oleh para ulama. Dan dia ragu tentang kesunahan ini, maka fi haqqi nafsihi, untuk dirinya sendiri disunnahkan supaya menerapkan kesunahan yang dia ragukan kesunahan ini. Paham enggak? Nah, gitu. Tapi kalau dia tidak mau untuk menyapu khuf karena menganggap membasuh itu lebih afdal, itu lain beda, lain cerita. Enggak apa-apa, maka itu tidak dianjurkan bagi dia. Ya, paham ya? Kemudian makruh hukumnya kalau seandainya diulang-ulangi. Menyapu itu enggak mesti diulang-ulangi. Karena nanti basah, ya kan? Atau merusak nanti sepatu kita kalau khuf ini. Kalau kita ulang-ulangi disapu seperti itu. Itu hukumnya, ya kan? Maka ini pertama hukum. Mashu syai'in min zahiri a'lal khuffahi. Menyapu sedikit. Bahasa syai'in itu kan sedikit tuh. Makanya walaupun dengan satu tetes air nanti disapu air itu sepatu itu, sedikit dari sepatu itu maka telah cukup. Atau khuf itu telah cukup. Tidak mesti isti'ab semuanya. Ini kaki kita. Tidak mesti semuanya. Oh, ini terbuka. Subhanallah. Setetes. Nah, setetes ini umpamanya. Maka ini telah cukup ini. Ini terlalu banyak ini. Bahkan setetes ini itu sudah cukup untuk menjadikan menyapu khuf. Maka bahasanya mashu syai'in min zahir 'alal khuffain. Jangan mengira ketika kita menyapu itu karena kan ini badal kata kita. Ini badal daripada membasuh. Lalu kita tuangkan pula. Itu salah, ya kan? Ya, menyapu sedikit saja. Sedikit. Ini basah sedikit ini. Min zahiri a'lal khuffaini. Menyapunya yaitu dari atas. Dan atasnya itu yang zahirnya. Ini kita. Jangan lagi kebuka nanti. Ini kaki kita. Ini khufnya, ya kan? Ini khufnya. Ada yang kecil itu enggak? Belakang itu cuma ambil papan tulisnya. Yang boleh disapu itu hanya yang atasnya. Maksudnya adalah yang mencukupi itu hanya yang atasnya. Begini, karena kita beribadah itu atau melakukan ibadah itu melakukan perintah-perintah itu semuanya ta'an budi, ya kan? Semuanya bersifat ta'an budi. Kita tidak bisa mengakali. Karena itu kata Sayyidina Ali, kalau seandainya semua itu ini ya, spidolnya. semua itu bisa diakali, pastilah membasuh khuf itu dari bawah. Kenapa? Karena di bawah yang kotor. Ya kan? Kalau secara logika, ya kan? Yang kotor di bawah, kok yang di atas yang dibasuh gitu. Makanya kita beribadah tuh atau melakukan perintah itu semuanya ta'abbud, sami'na wa ta'ana. Seperti itu perintah atau seperti itu aturannya, ya seperti itu kita lakukan, seperti itu ya. Contoh. Anggaplah ini, bantap ya kan? Ini mata kakinya gitu. Aku dia pakai kufi di sini. Aku. Ini zahir namanya. Ini yang zahir. Kalau kita lap di sini, tidak cukup. Lap di sini, tidak cukup. Lap di sini, tidak cukup. Nah, mesti di zahir ini, yang wajibnya. Nah, tapi boleh semuanya, boleh. Maka ada tata cara nanti kaifiyahnya. Betul. Maka min zahir a'la al-khufaini a'la al-khufaini. Mantap juga ya. Min zahiri a'lal khufaini. Ini kan a'lal khufaini. Kata beliau, min zahiri a'lal khufaini. Khuf. Ini umpamanya khuf orang tuh panjang nih sampai ke atas ini. Gak ada yang lain dari ini. Mati ini. Ada lagi gak? Ya. Ah, anggaplah dia punya khuf panjang gitu. Ya kan? Khuf mahal. Ah, khuf panjang. Ini zahir enggak? Ini zahir nih. A'la enggak? Di atasnya enggak? Cukup enggak kalau di sini? Hah? Ah, makanya Syekh Mustafa mentafsir di dalam syarah beliau, al-muhadhiyaini li mahallil fardhi minal qidam. Yang cukup yang zahir itu adalah yang dia itu menerjemahkannya susah, menerjemahkannya. Al-muhadhiyaini itu begini. Sejajar, yang sejajar dengan yang fardu. Yang fardu mana yang kita wajib dibasuh dari kaki? Dari mata kaki. Ini mata kaki ini. Ini mata kaki, ya kan? Kak. Ini mata kaki, terus ke sini. Ah, yang sejajar. Berarti dari sini saja batasnya. Kalau di atas enggak sejajar. Ini udah melewati batas kewajiban yang dibasuh di ketika membasuh kaki, seperti itu. Maka cukup yang di sini saja. Makanya beliau tafsirkan di dalam syarah beliau. Badalan an ghasli rijlaini. Ya. Menyapu khuf ini adalah ganti daripada membasuh dua kaki ketika berwudu. Ketika berwudu, baik wudu wajib maupun wudu tidak wajib. Kita kesepakat kemarin wudu itu ada dua, ada wudu wajib, wudu mengangkatkan hadas, ya kan? Untuk sholat, untuk tawaf dan selainnya. Ada wudu namanya wudu sunnah, yaitu wudu tajdid, untuk tajdid wudu. Baik wudu kita ini wudu wajib maupun wudu tajdid, diperbolehkan kita untuk khuf, ya kan? Karena apa alasannya? Nggak. Itu karena alasan syariat memperbolehkan. Baik karena kita malas umpamanya dingin, biasa kan dingin, musim dingin nanti umpamanya dingin enggak mau melepaskan walaupun kita hanya tidur di rumah. Nah, gitu kan? Enggak, jangan mengira hanya untuk musafir saja. Boleh kita yang dulu di rumah saja boleh menyapu khuf ini seperti itu. Ya. Hanya pada wudu. Kalau mandi enggak boleh. Mandi wajib umpamanya kan? Di lap lo khufnya enggak boleh. Enggak sah. Mesti dibasuh semuanya. Atau menghilangkan najis, kena najis umpamanya berdarah kaki kita umpamanya. Lalu dilap di atasnya enggak sah. Ya kan, mesti dibasuh semuanya seperti itu. Itu tata cara. Jadi tata cara pertama adalah menyapu dari atas, ya, dari atas khuf yang mana sejajar dengan yang fardu dari kaki yang dibasuh ketika berwudu. Baik wudu itu wudu wajib maupun wudu sunnah. Fil wudu'i yauman wa lailatan lil muqim. Kemudian beliau masuk kepada muddah. Berapa masa yang kita diperbolehkan, diperkenankan untuk menyapu ini. Artinya kalau habis masa itu nanti boleh kita tajdid lagi. Nah gitu, ditajdid lagi. Apa bahasa Indonesia tajdid ini? Diperbaharui lagi. Boleh. Nah, kalau untuk orang yang mukim, kata beliau, satu hari satu malam. Maksudnya satu hari satu malam adalah 24 jam. Nah, kan? Maksudnya 24 jam. Kemudian wasalasati ayyamin bilayaliha lil musafir, dan 3 hari untuk musafir. Maksudnya mukim ini adalah baik mukim yang soleh dia atau tidak bermaksiat di mukimnya. Kita sekarang menuntut ilmu di sini. Kita menjadi mukim. Boleh kita untuk masul khuf ini. Berapa lamanya? 24 jam masanya kalau kita pakai khuf itu. Ini yang pertama. Atau bermaksiat di mukimnya. Ya kan? Ada enggak orang bermaksiat di mukimnya? Ada umpamanya? Hah? Ya, melakukan maksiat ketika dia diam. Mungkin berzibah atau yang lainnya. Di dalam, di tempat itu dia bermaksiat. Umpamanya, yang contoh, yang klasik. Perempuan, itu disuruh oleh suaminya umpamanya. Datang ke sini gitu. Enggak mau dia datang itu. Nusyuz. Dia tidak mematuhi perintah suami seperti itu, ya kan? Maka diamnya si suami, istri ke sana, di sana, ya kan? Nggak mau ikut safar dengan suami, umpamanya maksiat. Nah, gitu. Walaupun maksiat, dia sah untuk melakukan mashul khufai ini. Berapa lamanya untuk dia? 24 jam. Nah, gitu. Atau orang yang melakukan safar tapi asin bi safari, maksiat dengan safarnya. Asin bi safari atau asin fi safarihi. Nah, beda asin fi safar dan asin bi safar. Kalau asin bis safar dari awal tujuannya untuk melakukan menggudung orang bawahnya, untuk mencuri, untuk jadi begal. Dari awal dia melakukan safar, tujuannya adalah untuk membegal gitu, melakukan kemaksiatan. Tapi asin fi safar tujuan untuk melakukan haji. Tiba-tiba di tengah jalan tampak cewek cantik, gitu kan? Salat lewat cantik itu maksiat fi safar, bukan fi bis safar. Nah, gitu ya. Kalau maksiatnya bis safar dari awal, maka dia hanya boleh yauman walailatan, yaitu 24 jam seperti itu. Atau melakukan safar tapi safarnya adalah safar yang pendek. Safar yang pendek itu adalah safar yang belum boleh di sana untuk mengqasar salat. Nah, ya. Nanti berapa batasnya? Nanti ada pembahasan. Ya, 89 41 kalau enggak salah. 89 kilo 41. 89,41 kilo. Kalau seandainya itu namanya dua marhalah. Kalau seandainya melebihi itu atau segitu dan lebih, maka itu namanya marhalah atau dua marhalah atau namanya safar qasir, bukan safar qasir. Kalau safar qasir, safar yang kurang daripada dua marhalah. Safar yang mencapai ukuran memperoleh kita untuk mengqasar salat tadi, maka itu namanya safar yang panjang. Kalau maka safar yang panjang itu maka boleh 3 hari 3 malam. Nah, maka beliau katakan wala wa thalathati ayamin li bilayaliha lil musafir, yaitu safar yang boleh di sana untuk mengqasar salat. Ya. Oke. Kemudian begini, kalau seandainya kita lagi mukim, kita mukim sekarang. Lalu kita ingin menyapu, ya kan? Nanti tata caranya menyapu disebutkan setelah ini, yaitu setelah kita berhadas, lalu memakai khuf itu setelah kita berhadas. Bagaimana kalau kita ingin mengulangi lagi atau menambah, memperpanjang, mentajidid apa namanya mashul khuf ini, memperbarui? Bagaimana tata caranya ditanggalkan sepatu lagi? Kan tata caranya nanti adalah kita tuh mesti suci dulu, ya kan? Setelah suci, ya kan? Suci semuanya sampai kaki, selesai semuanya baru memakai khuf. Setelah memakai khuf, lalu kita berhadas. Ya. Dimulai setelah berhadas itulah masa dihitung berapa lamanya. Nah, gitu. Setelah kita berhadas itu dimulailah kita untuk boleh mashul khufaini. Berwudu kita setelah itu, ya kan? Setelah berwudu setelah itu baru diperbolehkan untuk mashul khufaini. Tapi kalau seandainya begini, dia belum memakai sepatu. Khuf, belum memakai khuf seperti itu. Lalu dia pakai dia belum suci atau belum berwudu, belum suci, lalu memakai khuf. Apakah telah diperbolehkan dia untuk mashul khufain? Belum diperbolehkan. Mesti dia suci terlebih dahulu lalu baru memakai khuf. Lalu bagaimana kalau seandainya salah satunya? Ini yang kita bahas setelah ini. Beliau mengatakan wa tabtadi ul muddatu min intihail hadats ba'da lubsi, dan dimulai masa, itu masa menyapu itu kapan? Setelah kita berhadas ba'da lubsi, setelah memakai khuf. Selesai berhadas beda ya, selesai berhadas dengan awal berhadas. Orang yang tidur kapan selesai berhadasnya? Ketika dia bangun. Ada kita tidur umpamanya 20 jam, anggap tidur 20 jam, kapan habisnya atau kapan kita selesai berhadasnya? Selesai nanti ketika kita bangun. Seperti itu. Makanya kalau seandainya kita sekarang tidur, ya kan? Tadi sekarang kita umpamanya memakai berwudu. Setelah berwudu kita memakai khuf. Oke. Setelah memakai khuf kita tidur. Tidur 20 jam. Setelah tidur itu baru mulai kita menyapu, masa untuk menyapu. Nah gitu. Setelah kita bangun tidur. Karena setelah bangun tidur itulah penghabisan daripada hadrat kita. Jadi bukan dari awal kita berhadap. Walaupun ada khilafiyah di antara ulama kita. Ya. Beliau lebih memilih yaitu dari selesainya kita berhadas. Iya kan? Kalau kita buang air, selesai kita buang air. Bukan dari awal itu masa itu dihitung. Tapi setelah selesai habis itu. Karena kalau dari awal itu dihitung, mungkin dia tidur 24 jam umpamanya. Habis masanya. Dihitungnya setelah habis masa hadasnya itu. Bangun tidur umpamanya. Iya kan? Dari awal bangun tidur itulah dihitung masa 24 jam dan 3 hari tadi. 3 hari ini maksudnya adalah 24 kali 3 berarti 72 jam. Dihitung 72 jamnya bagi musafir setelah dia bangun tidur ini umpamanya. Wa tabtadi'ul muddatu min intihail hadatsi ba'dal lubsi. Dimulai masa untuk menyapu ini atau masa yang 3 hari dan 72 jam dan 24 jam tadi adalah selesai dia berhadas ba'dal lubsi. Maka kalau seandainya nih, maka beliau katakan, Syekh Mustafa mengatakan, kalau seandainya seorang itu berhadas setelah dia memakai khuf. Jadi pertama dia berwudu. Ini pertama, berwudu. Kemudian dia memakai khuf. Berwudu lalu memakai khuf. Kemudian berhadas setelah itu, berhadas yang pertama. Setelah berhadas, berwudu lagi. Berwudu dan membasuh kaki di dalam khuf. Boleh enggak membasuh kaki dalam khuf itu? Ya boleh, enggak masalah gitu kan. Dia sekarang berhadas ini, begini. Saya pertama kali saya suci, lalu saya pakai khuf. Ya, berarti itulah telah melengkapi syarat ya. Saya memakainya dalam keadaan saya suci. Suci, lalu memakai khuf. Setelah memakai khuf, saya berhadas, hadas pertama. Lalu saya berwudu, ya. Lalu saya berwudu, tapi berwudu saya tidak masul khuf. Tapi saya basuh umpamanya, saya masukkan ke dalam. Setelah itu saya berhadas lagi. Ya, setelah itu saya berhadas lagi. Pertanyaannya, dari kapan dimulainya masa 24 jam itu? Hadas pertama atau hadas kedua? Hah? Hadas pertama atau hadas kedua? Hadas pertama. Karena bahasanya ba'dal lubsi. Ba'dal lubsinya kapan? Yang pertama tadi, nah seperti itu. Maka dimulai dari hadas pertama seperti itu. Atau seperti ini. Ini berbeda, kebalikannya. Seandainya kita berwudu. Kita berwudu. Lalu setelah berwudu, kita memakai khuf. Kemudian berhadas. Sama dengan tadi, berhadas, hadas pertama. Kemudian setelah itu, wudu dan pakai khuf. Wudu dan pakai khuf. Kemudian, kita tanggalkan khuf kita. Ya, kita tanggalkan khuf, kita pakai lagi. Lalu, dari kapan mulainya? Pertanyaannya. Dari kapan mulai masa 24 jam itu dihitung? Kalau dalam kasus kedua ini. Hah? Gimana? Hah? Yang pertama, yang kedua? Yang kedua. Kenapa? Karena udah dilepas. Nah, gitu kan. Kalau tadi enggak dilepas, karena dia basuh air basuh kaki di dalamnya gitu kan, masih dalam khuf dimasukkan air gitu, enggak masalah. Masalah kedua ini udah dibukanya, ditanggalnya khufnya. Kalau udah ditanggalkan maka mesti diulang lagi, ya kan, suci dia lagi, kemudian berwudu dia lagi, kemudian berhadas dia baru mulai lagi alubsinya, anunya mas'hulnya gitu. Paham ya? Wa tabtadul muddatu min intihail hadats ba'dal lubsi. Itu yang pertama. Jadi ada permulaan mashun dan ada ta'in qadr muddah. Ada ibtida'ul muddah yang kita bahas tadi adalah permulaan muddah. Permulaan 24 jam atau 72 jam itu dari kapan? Yaitu dari setelah kita memakai lubsun dan kita berhadas. Kan seperti itu. Kemudian menentukan apakah 3 hari atau 24-nya itu. Bagaimana tata caranya? Yaitu melihat dari di mana dia menyapu pertama. Di mana dia menyapu. Seandainya begini. Dia sekarang lagi mukim. Kita lagi mukim sekarang. Lalu kita sapu sekarang di mukim. Maka ketika itu kita bolehnya hanya menyapu sampai batas 24 jam. Tapi kalau seandainya kita melakukan safar, dan di ketika safar itulah kita melap seperti itu, atau menyapu, maka mulainya adalah atau masanya adalah ta'in kudroh, ta'in mudahnya adalah 24 jam, karena kita menyapunya ketika kita safar seperti itu. Jadi menentukan batas waktunya itu, kalau tadi mulainya menentukan, berarti ada dua ya. Pertama menentukan mulai menyapu, kemudian menentukan batas waktunya. Kalau mulai menyapu kapan? Setelah memakai khuf, gitu kan? Kemudian kalau seandainya menentukan batas khufnya, kapan mulainya? Ketika kita menyapu. Di mana kita menyapu? Kalau di ketika kita safar, berarti 72 jam. Bagaimana kalau kasusnya dia lagi safar? Nah, makanya yang dikatakan oleh Syekh Mustafa, dia lagi safar. Ya. Safar hanya 2 hari, lalu dia mukim. Apakah boleh dia melanjutkan sampai hari berikutnya? 3 hari, kan 3 hari seharusnya kalau safar kan. Apakah boleh dia melanjutkan berikutnya untuk untuk khuf ini? Tidak boleh. Maka habis masa mashunnya setelah sampai dia mukim tersebut. Ya. Atau seandainya dia itu sekarang adalah mukim, kita mukim, kita sapu, kemudian melakukan safar, mana yang jadi patokan? Yang kita safarnya atau kita mukimnya? Kita mukimnya, karena kita menyapu ketika mukim. Kita mukim sekarang, kita sapu, lalu melakukan safar. Kita lakukan safar ke Indonesia umpamanya. Kita mukim sekarang di Mesir ini, lalu kita sapu, lakukan safar Indonesia. Sampai ke Sumatera Barat itu bisa 3 hari umpamanya. Ya kan? Maka mana yang jadi patokan? 24 jam atau 72 jam? 24 jam. Kenapa? Karena kita memulai dari ketika kita mukim. Seperti itu. Atau kita menyapu tapi ragu, lupa. Ini tadi saya menyapu pertama kali, apakah ketika itu saya safar atau masih saya di Kairo tadi? Ragu. Ya, maka mesti mengambil yang paling kecil. Berapa yang paling kecil? 24 jam. Maka dia hanya boleh menyapu nanti sampai 24 jam. Nah, seperti itu. Agak sulit ya. Ada permasalahan sedikit. Ya, kata Syekh Mustafa seperti ini. Dia menyapu ketika dia mukim. Dia menyapu ketika dia mukim sekarang. Sekarang kita mukim. Lalu bukan menyapu, maksudnya memakai sepatu, memakai khuf itu setelah dia mukim, memakai sepatu dan dia mukim, ya. Dan sampai 24 jam setelah itu, setelah dia memakai khuf ini, dia tidak menyapu-nyapu. Dia pakai khufnya. 24 jam sampai 24 jam setelah itu dia tidak mashul khufain. Sudah habis masanya. Kemudian setelah itu dia mau masul khufain lagi. Apakah wajib tajdid atau enggak? Paham enggak suruhannya? Saya ulangi. Sekarang kita mukim. Kita pakai khuf. Sampai 24 jam kita enggak menyapu-nyapu khuf. Kita hanya pakai khuf. Ya. Dan batas khuf itu tadi 24 jam. Lalu setelah 24 jam itu kita ingin menyapu khuf lagi. Bagaimana tata caranya? Apakah wajib ditajdid atau tidak wajib ditajdid? Wajib ditajdid. Karena kita tadi menyapunya, memakainya ketika kita mukim, ya kan? Dan batas mukim itu 24 jam. Seperti itu ya. Batas 24 jam telah habis sekarang. Maka wajib ditajdid lagi. Bagaimana tajdid tadi? Ditanggalkan, diulangi lagi. Nah, gitu kan? Atau berhadas saja. Gitu kan? Diulang lagi. Kemudian selanjutnya lakin syaratu li jawazil mashi syurutun sab'atun. Ini syarat, ya, syarat diperbolehkan menyapu. Ada 7 syarat. Syarat pertama, ayyul basal khuffani ala taharatin kamilatin, bahwa dia memakai khuf ini dalam keadaan taharah yang sempurna. Suci yang sempurna. Suci yang sempurna, maksudnya suci sempurna telah selesai kita berwudu. Maka kalau seandainya kita berwuduk nih, ya kan? Ustaz Basit berwuduk, tapi sampai hanya basuhan kaki kanan. Setelah basuhan kaki kanan, beliau pakai khuf beliau. Sah enggak? Enggak sah. Atau kasus kedua, beliau kaki kanan beliau basuh, kemudian beliau pakai khuf. Basuh kaki kiri beliau pakai pula khuf. Bagaimana statusnya? Apakah sah memakai khufnya atau enggak? Hah? Sah yang kiri saja. Kenapa? Karena yang kiri dipakai setelah taharatin kamilatin. Nah, gitu. Kalau yang kanan tadi belum selesai, yang kiri dibasuh, gitu kan? Maka mesti membasuh memakai khufnya ini setelah sempurna kita bersuci. Selesai kita berwudu sempurna, baru kita pakai khuf kita. Ya? Kemudian yang kedua syaratnya adalah ayyakuna qawiyaini, bahwa khuf yang kita gunakan ini kuat. Nah, ini wajib ini. Maka apa tadi? Kaos itu tidak termasuk gitu. Karena tidak kuat, gitu kan, dan tidak kuat. Dan juga itu mudah bisa basah gitu kan. Di syarat kuat ini adalah bisa digunakan untuk berjalan. Tatabu al-mashyi alaihima. Bisa digunakan terus berjalan. Ya kan? Bagaimana patokannya? Lihat bagi mukim dan lihat bagi musafir. Kalau bagi mukim, yang menjadi patokan adalah bagi mukim. Yang menjadi patokan adalah taraddud musafir ketika hajatnya. Taraddud musafir ketika hajatnya. Musafir ketika hajatnya maksudnya musafir itu kan enggak berjalan terus dia. Musafir itu dia naik kendaraan atau naik kudanya, naik ontanya, kalau sekarang naik motor kita, ya kan, naik mobil, naik kereta gitu kan, naik pesawat, kan enggak terus kita berjalan melakukan gitu. Maka yang jadi patokan bagi orang yang mukim, khufnya ini kuatnya adalah bisa dilakukan perjalanan satu hari, satu malam atau 24 jam bagi orang musafir. Kalau digunakan musafir, gitu kan, maka dia kuat gitu. Nah, itu yang jadi patokan bagi orang mukim. Ya, maka untuk 24 jam itu. Kalau bagi orang yang musafir 72 jam. Jadi 72 jam kira-kira sepatu ini, khuf ini bisa digunakan untuk kebutuhannya. Maksudnya untuk berjalan ke sana, naik kendaraan, jalan enggak robek dia dan enggak rusak seperti itu. Itu yang jadi patokan. Jadi mesti kuat kedua-duanya. Kuat kalau pada hak mukim bagaimana? Taradudnya si musafir satu hari, satu malam, 24 jam. Taradudnya musafir untuk hajatnya. Ya kan? Kenapa tidak kita jadikan taradudnya si mukim dalam hajatnya? Karena si mukim itu hajatnya lebih banyak dari musafir. Kita pergi ke masjid, pergi ke pasar, pergi ke sana. Habis khuf ini, gitu kan? Tapi kalau musafir, tidak. Dia di atas kendaraan, berjalan sedikit di atas kendaraan, seperti itu. Maka menjadi patokan bagi orang yang mukim adalah taradudnya berbolak-baliknya si musafir di perjalanannya selama satu hari, satu malam atau 24 jam. Paham ya? Kalau bagi musafir yang 72 jam itu adalah taradudnya dia dalam hajatnya, hajat safarnya, berjalan naik kendaraan, turun naik itu selama 72 jam. Kapasitas kekuatan khufnya. Paham ya? Kalau tidak kuat maka tidak sah bagi si musafir itu. Begitu juga yang tadi. Bagi si mukim. Ini yang syarat yang kedua, mesti kuat. Syarat yang ketiga adalah ayyakuna mani'aini linufudil ma'i min ghairil kharzi. Bahwa khuf ini mencegah masuknya air, ya kan, dari selain kharz. Mencegah masuknya air adalah kalau kita tuangkan. Jadi khuf, kalau kita tuangkan air gitu ke khuf tadi, dia tidak masuk air. Nah, kita tuangkan di atasnya gitu. Saat dia ngalir ke bawah. Tidak dengan menyapu, tapi kalau kita masuk air, lalu kita gitukan banyak-banyak kali sering-sering, lalu dia basah masuk air, itu bukan jadi patokan. Ya kan? Apapun itu bisa jadi basah itu kayak gitu, ya kan? Tapi kalau dengan dituangkan, kita ginikan, dia langsung mengalir. Nah, itu namanya salah satu syarat daripada khuf itu. Dia mesti tidak mencegah masuknya air ke dalamnya. Bisobbi. Jadi maksud daripada linufizil ma'in adalah al-masbuk, air yang dituangkan, bukan air yang disapu. kecuali air itu masuk ke dalam liang-liang tempat jahitan. Itu maksudnya min ghairul kharzi itu. Kharzi itu maksudnya al-khiyatah, tempat jahitan. Jadi kalau keluar liang-liang tempat jahitan yang khuf itu tidak masalah. Itu kan itu tidak bisa dihindari. Kan pasti ada sedikit-sedikit, maka itu tidak masalah. Ini syarat yang ketiga, mesti dia itu tidak masukkan air kalau dituangkan air. Kemudian syarat yang keempat, ayyakuna satiraini li mahallil fardi minal jawanibi wal asfali, bahwa dia menutup tempat fardu, ya kan, dari kanan dan kiri. Nah nih, bahwa ini apa namanya tadi, khuf tadi menutup, ini yang wajib, ini yang wajib menutup minal jawanib wal asfal, dari bawah dan atas. Nah, ini bawah nih, minal jawanib ini samping-samping, kemudian dari bawah. Ini tertutup ini. Kalau terbuka di sini maka sah. Terbuka di sini, terbuka di sini tidak sah. Tapi kalau dari atas umpamanya khufnya panjang gitu, bisa dilihat dari atas, sah atau tidak? Sah lah, ya kan? Kebanyakan malah kayak gitu, ya kan? Bisa dilihat dari atas. Makanya Syekh Mustafa di dalam syarah beliau, beliau mengkaitkan dengan apa namanya? Dengan mu'zam. Jadi mu'zam yang di atas mesti tertutup. Kalau terbuka yang di bawah ini kebalikan daripada anu, daripada aurat sholat. Aurat sholat itu dari atas mesti tertutup, dari bawah boleh tampak kalau seandainya kalau dilihat. Paham enggak? Ini saya berdiri ini. Dari bawah orang bisa tengok aurat saya, bisa tampak paha saya. Ya gitu kan? Sah enggak sholat saya? Sah sholat saya. Nah, kebalikan daripada khuf. Kalau khuf itu dari atas kita bisa melihat kaki saya, umpamanya kita pakai khuf ini. Dari atas kan bisa melihat tuh, nampak anu kita. Apa namanya nih? Kaki kita, nampak kulit kita, nampak mata kaki kita. Padahal itu tempat fardu, ya kan? Maka enggak masalah. Ya kan? Maka bahasanya adalah minal jawanib wal asfal. Mesti tertutup dari samping-samping dan dari bawah. Kalau dari atas dilihat enggak masalah. Kebalikan daripada sholat. Kebalikan daripada sholat. Aksu aurati sholat. Kebalikan daripada aurat sholat. Bagaimana kalau seandainya robek? Robek seandainya, robek khuf kita. Maka kita rinci. Kalau seandainya robeknya adalah min mahalil fardi. Mana mahalil fardi? Ini mahalil fardi semuanya nih. Robek di sini, robek di sini, robek di sini. Dorro, artinya tidak sah digunakan untuk basuh khuf, batal dan tidak apa namanya tidak memenuhi syarat. Ya kan? Kalau tidak di mahalil fardi, seandainya ini biasanya kalau khuf itu ada dua, ada yang bagian dalamnya, biasanya agak lembut bagian dalam, agak ada kain-kainnya atau busa-busanya gitu kan. Kemudian ada agak di atasnya, dia biasanya agak dua lapis seperti itu. Kalau robek bagian namanya bagian zahir dan bagian batin. Robek bagian zahir dan batin bagaimana? Kalau robeknya apa namanya? Tidak sejajar. Contoh robek di sini satu yang zahir, batin yang dekat sini. Maka enggak masalah. Karena di sini masih ada bagian yang dalamnya kan? Kalau masih kuat. Tapi kalau seandainya robeknya satu sejajar. Bagaimana? Ya. Robek sejajar di sini yang zahir robek, dalam robek juga. Nah, gitu. Nah, maka bermasalah. Ya, maka bermasalah. Itu yang disebutkan oleh Syekh Mustafa di dalamnya. Kalau seandainya robek di tempat yang fardu, maka itu memberi mudhar, artinya tidak sah menggunakan khuf demikian. Kalau robeknya di tanah satu atau di tanah saja atau ziharah saja, maka tidak masalah. Atau dua-duanya, di tanah dan apa namanya? Ziharah, atas dan bawah. Bagaimana kalau seandainya dia itu tidak sejajar, maka tidak ada masalah. Kalau seandainya sejajar bagian kaki umpamanya, bagian di bagian di atas ini umpamanya, di sini dan di sini robeknya, maka perlu rinci lagi. Kalau seandainya yang tinggal itu masih tebal, maka tidak masalah. Kalau yang tinggal itu sangat tipis gitu, dan merusak, kalau seandainya dikena air, maka itu menjadi masalah dan tidak sah untuk digunakan sebagai khuf. Itu syarat yang keempat. Syarat yang kelima adalah alla yahsula lilabisi ma hadatsun akbar, yang memakainya mesti tidak terjadi hadas akbar bagi dia. Kalau dia berhadas besar ketika dia memakai khuf, maka apa yang terjadi? Batal memakai khufnya, batal 24 jamnya, batal 72 jamnya. Mesti dibuka lagi. Artinya kalau mandi kan wajib dibasuhkan ke sana, ya kan? Dibuka lagi gitu. atau tidak dibuka dimasukkan airnya, boleh juga. Itu yang kelima. Yang keenam adalah syaratnya Allah dahru syai'un min mahallil fardhi, tidak boleh ada tempat dari tempat yang fardu ini, ya kan, tidak boleh ya, kecuali apa namanya yang di atas tadi, dari atas boleh, dari atas sedikit, dari atas boleh, ya kan. Kemudian yang ketujuh adalah Allah tanhalal urah, bahwa tidak terurai atau terbuka. Urah-urah ini adalah ini urah ini. Ah, ini Ustaz Basin. Apa nih? Kancing, apa namanya itu? Itu yang pakai ini gini-gini tuh. Kancing ya? Ah, gitu. Apa namanya? Kancing. Azur ya, kancing itu. Enggak terbuka itu. Kalau seandainya khufnya pakai itu, enggak terbuka itu. Karena kalau terbuka itu tentu ketika berjalan nanti tanggal. Kalau tanggal berarti tampak mahal fardunya, enggak sah. Atau resleting, kalau seandainya sepatunya sepatu gaul sekarang, resleting. Khufnya, khuf resleting. Sekarang resleting ya, kalau terbuka resletingnya batal langsung. Maka tidak boleh terbuka resleting. Nah gitu. Tidak boleh terbuka resleting atau baju, apa namanya, kancing. Kancingnya. Nah dari yang tiga ini, itu diambil hal yang membatalkan. Dari yang tiga terakhir ini, yaitu tidak terjadi hadas besar atau tidak tampak hal-hal yang fardu di kakinya atau tidak terbuka kancing atau resletingnya. Nah tiga ini yang membatalkan. Kalau terjadi di antara yang tiga ini maka membatalkan. Maka ditambah salah satunya nanti adalah syarat yang membatalkan keempat adalah inqidhaul muddah, habisnya masa. Sudah selesai 24 jam atau selesai 72 jam safarnya, maka habis masanya, atau dia telah mukim, maka habis masa anunya, masa untuk menyapu khufnya. Kemudian syarat yang keempat, yang kedelapan ditambah oleh Syekh Mustafa adalah yaitu bahwa khuf itu mesti suci. Khuf yang kita gunakan itu mesti suci. Bagaimana kalau hukumnya khuf itu khuf yang najis? Ada najis aini umpamanya. Khuf itu terbuat dari kulit anjing umpamanya. Atau kulit babi. Tidak boleh, haram hukumnya. Atau mutanajis, bagaimana hukumnya? Mutanajis itu khilafiyah, kata Syekh Mustafa khilafiyah sebetulnya. Tapi dalam kitab beliau sebutkan, ya kan, kalau seandainya najisnya najis yang ma'fu anhu, maka tidak permasalahkan. Tapi kalau najisnya najis ghairu ma'fu anhu, maka tidak boleh. Walaupun di sini ada khilafiyah, kata beliau. Najis ma'fu anhu berapa, nanti ada pembahasan tentang najis nanti. Dengan najis-najis yang ditolerir, kalau seandainya itu ada, artinya tidak masalah. Ini beberapa persyaratan atau 8 persyaratan supaya diperbolehkan untuk ini, untuk apa namanya? Untuk mashuf ya, masul khufa ini. Kemudian tata cara yang sempurna atau yang bagus adalah seperti yang disebutkan Syekh Mustafa itu adalah, jadi ambil tangan kanan kita, basah tangan kanan kita, ini khuf ini. Basahkan tangan kanan kita, kanan kiri juga. Yang tangan kanan diletakkan dari ujung kaki. Kemudian yang ke kiri, yang tangan kiri diletakkan di tumit. Nah, jadi ini secara khututon, secara kayak gini. Kalau ini ditarik ke atas, ini tarik ke bawah. Paham ya? Ini contohnya jari saya. Nah, saya letakkan tangan kanan saya di sini. Ini ke kiri saya, letakkan di tumit. Ini tumit saya. Nah, saya tarik bawah sini, ini tarik di sini. Kayak gitu. Paham ya? Sekali aja udah. Ya kan? Sedikit saja sudah. Itu tata caranya. Ya, tata cara masul khufa ini. Paham insyaallah ya, itu masul khufa ini. Kemudian selanjutnya tentang syurutul wudu. Syurutul wudu. Seharusnya pembahasan tentang syurutul wudu beliau mesti menyebutkan disebutkan oleh musannif sebelum pembahasan tentang fardu. Karena perbedaan fardu dan syarat? Kalau fardu adalah ma yatawaqqafu 'ala shihhatu syai'i wa huwa juz'un minhu. Sesuatu yang terhenti dengannya keabsahan suatu yang lain dan dia bahagian daripadanya. Al-Fatihah terhenti dengan kalau tidak membaca Al-Fatihah keabsahan sholat dan dia bahagian daripada sholat, ya kan? Beda makna dengan syarat. Kalau syarat ma yatawaqqafu 'ala shihhatu syai' wa laisa juz'an minhu, bukan bahagian daripadanya. Contoh wudu, ya kan? Wudu adalah kalau tanpa wudu tak sah sholat, tapi dia bukan bahagian daripada sholat. Nah gitu. Seharusnya pembahasan syarat muqaddam 'alal masyrut, ya kan? Rukun masyrut seharusnya didahulukan daripada masyrut atau fardu. Tetapi beliau dahulukan pembahasan fardu kan alasan yang lalu, yaitu karena pembahasan fardu ini adalah maksudun bizzati atau maksudun bil asalah. Itu pembahasan kitab itu sebetulnya tujuannya menyebutkan fardu. Nah, gitu kan. maka didahulukan penyebutan fardu daripada syurut di dalam kitab ini. Maka beliau katakan syurutul wudu 15. Syarat mandi itu ada 5. Begitu juga syarat wudu ada 5. 15. Begitu juga syarat mandi nanti. Makanya beliau katakan nanti syarat mandi adalah kasyurutil wudu as-sabiqah, seperti syurut yang 15 yang berlalu. Nah, ini yang maksudnya. Jadi syarat mandi dan syarat wudu, mandi maksudnya mandi wajib, bukan mandi biasa. Mandi biasa tidak ada syaratnya. Syaratnya mau saja, ada air. Kan? Syarat mandi wajib dan syarat berwudu itu ada 15. Apa syaratnya? Yang pertama mesti Islam. Islam maksudnya adalah Islam bil fi'li, Islam secara realita. Ya kan? Bukan Islam fi mamado. Kenapa kita katakan demikian? Nanti ada kaitannya. Ada kaitannya nanti. Ada kaitannya pembahasan tentang Islam fi mamado. Islam dia pernah Islam gitu. Artinya dia murtad. Ada pembahasan hukum orang murtad nanti. Islam di sini adalah Islam bil fi'li. Sekarang dia Islam. Maka orang yang tidak Islam tidak sah wudunya, ya kan? Orang yang murtad tidak sah wudunya. Kenapa? Karena tidak Islam bil fi'li. Dia Islam fi mamado. Ya kan? Mesti Islam bil fi'li seperti itu. Karena syarat ibadah itu ada 2. Adalah niat dan ikhlas. Niat dan ikhlas. Sedangkan syarat niat adalah Islam dan dia tidak Islam, ya kan? Yang pertama mesti Islam. Yang kedua adalah tamyiz. Mesti dia itu tamyiz. Tamyiz itu apa definisinya? Dia bisa, kalau anak kecil tuh bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa istinja sendiri, gitu kan? Banyak definisinya sebetulnya yang khilaf yang ulama. Ada yang mengatakan bisa membedakan antara jamrah wa tamrah, bisa membedakan antara apa namanya? Antara jamrah wa tamrah apa bahasa Indonesianya? Antara bara dan kurma gitu kan. Bisa istinja sendiri, bisa makan sendiri gitu. Itu namanya tamyiz. Kalau dia belum tamyiz enggak sah wudunya, kecuali dalam satu keadaan. Itu kalau seandainya itu udah berulang kita sebutkan. Dalam keadaan kalau seandainya dia mau ditawafkan oleh walinya, oleh ayahnya umpamanya, oleh kakeknya, maka dia mesti berwudu. Sedangkan dia masih kecil, maka sah wudunya ketika itu, anak yang belum tamyiz. Jadi anak yang belum tamyiz tidak sah wudunya kecuali dalam satu keadaan, yaitu dalam keadaan dia mau tawaf dilakukan oleh si walinya, maka mesti dia diwudukkan. Maka walaupun dia belum tamyiz, maka sah wudunya. Wudunya orang yang belum tamyiz itu. Ini syarat yang kedua. Syarat ketiga adalah an-naqa'u wa naqa'u wa al-haid wa nifas, yaitu bersihnya dia daripada haid dan nifas. Dan selain haid dan nifas, maksudnya haid dan nifas ini adalah adamul munafi, tidak adanya yang menafikan wudunya. Apa yang menafikan wudu? Contohnya dia baul, ya kan? Kalau dia sedang maaf cakap sedang buang air kecil berwudu, sah enggak? Enggak sah. Karena baul ini sendiri atau ghaid itu sendiri menafikan adanya wudu. Nah, jadi maksud daripada an-naqa' anil haid wa nifas ini adalah adamul munafi, ya kan? Maka ada 3 ibarat oleh para ulama biasa. Yang pertama adamul munafi, tidak ada yang menafikan wudu. Apa contohnya? Haid. Haid itu menafikan adanya wudu. Nifas menafikan adanya wudu. Baul menafikan adanya wudu. Ada atau ibarat yang kedua oleh para ulama mengatakan inqita' ma yujibul wudu. Terputusnya apa yang mewajibkan wudu? Baul mesti hilang baul itu dulu, ya kan? Ghaid mesti hilang ghaid itu dulu. Haid mesti hilang haid terlebih dahulu. Nifas mesti hilang nifas itu terlebih dahulu. Inqita' ma yujibu al wudu. Kalau bahasa pertama tadi apa? Apa? Adamul munafi, tidak ada yang menafikan kesan wudu. Seperti haid, itu menafikan kesan wudu. Ibarat yang kedua menggunakan inqita' ma yujibu al-wudu. Ibarat yang ketiga itu langsung an-naqa' anil haid. Ini menyebutkan bil misal, langsung kepada misal. Jadi syarat yang ketiga langsung beliau sebutkan dengan misal, yaitu bersihnya dari haid dan nifas, artinya adalah bersih dari hal yang mewajibkan kita untuk berwudu. Bersih daripada BAB, BAK seperti itu. Makanya kalau kita sedang ber-AB, biarkan tidak sah wudu kita, ya. Dan syarat yang keempat adalah amma yamna usulal ma ilal basharah, yaitu bersihnya kita atau terbebas naqa' daripada hal yang mencegah sampainya air ke kulit. Jadi kalau ada sesuatu di kulit ini, mesti itu dibersihkan terlebih dahulu. Ya kan? Mesti dibersihkan terlebih dahulu. Kalau seandainya ada lilin di sini, ada tinta, ain tinta umpamanya. Ain ya, bukan asar. Beda ain dan asar. Ain umpamanya bisa kita bersihkan dengan kuku kita umpamanya. Kita bersihkan dengan tangan kita gini kan, kita korek gini. Kalau asar itu warna. maka itu tidak masalah. Makanya hina hukumnya tidak masalah. Hina yang dipakai perempuan umpamanya, orang menikah itu kan pakai hina biasanya itu. Ada bekasnya, warnanya itu. Itu bukan ain, itu namanya athar. Maka itu tidak masalah. Tapi kalau atharnya yang masih ada, daun-daunnya atau apanya masih ada, nah itu yang menjadi masalah. Maka mesti itu dihilangkan. Mafhum ya? Di semua hal yang berkaitan dengan ain yang ada di anggota tubuh kita yang menghalangi, maka tidak sah, ya kan? Maka kita bahas kemarin tentang kutet, ya kan? Kalau kutet itu yang mengandung apa kemarin? Waterproof, anti air itu, maka tidak sah, apapun mereknya. Walaupun katanya itu adalah halal, ya kan? Bahannya halal. Karena bahan halal ini beda jauh dengan permasalahan dia menghalangi air atau tidak, gitu. Bahan halal ini biasanya melihat dari bahannya. Oh, bahannya halal, dia terbuat dari ini dan itu. Ya, tidak masalah. Artinya tidak masalah kalau kena kain saya, tidak masalah. Bahannya halal. Tapi digunakan di sini, masalahnya adalah salah satu syarat saat wudu adalah mesti tidak terhalangi air sampai ke sana. Dan itu menghalangi air sampai ke sana. Maka tidak sah. Ya kan? Kutet-kutet itu. Iya, kutet namanya. Kutet atau pacar? Kutet. Kemudian yang kelima, alla yakuna 'alan 'udwi ma yughayyirul ma. Mesti tidak ada di anggota tubuh kita apa yang merubah air. Baik suci maupun najis. Contoh sabun. Kita lagi sabun muka. Ya kan? Lagi apa namanya? Cuci muka gitu kan? Lalu kita berwudu ketika air ada di sini, ketika sabun masih ada di sini, maka basuhan itu tidak dihitung dan tidak sah niat ketika itu. Atau di muka kita atau di tangan kita ada semacam hand body namanya. Itu kalau seandainya ada, tapi tebal ya, syaratnya tebal. Dia ada yang biasa, ada yang tidak biasa. Yang tebal itu maksudnya adalah kalau digitukan air itu lewat aja jadinya. Itu saking tebalnya. Tapi kalau udah yang biasa tanpa ya biasa, biasanya kalau yang biasa itu kalau kita pakai dia kering cepat. Dia enggak masalah. Bahkan kayak enggak ada memakai apa-apa gitu kan. Maka itu enggak masalah. Tapi kalau umpamanya perempuan yang pakai make up yang begitu tebal umpamanya gitu kan. Air pun jangankan air, apapun yang lewat di sana tidak tembus gitu. Nah, maka mesti dibersihkan di awal dulu, mesti dibersihkan. Apalagi orang-orang yang nikah biasanya kan itu kan tebal sekali itu. Berubah 100% dari bentuknya. Nah, itu mesti dibersihkan itu. Yang mau berwudu, tidak sah itu langsung berwudu, dibersihkan dulu. Karena itu merubah, gitu juga merubah air. Baik yang merubah itu benda suci maupun benda najis itu kan suci itu. Yang itu suci, ya kan? Atau yang kita pakai itu suci. Apalagi najis. Kemudian yang selanjutnya ada al-ilmu bifardiyatihi, mengetahui dengan kefarduan. Mengetahui ini maksudnya adalah yakin dengan kefarduannya. Ya, meyakini dengan kefarduan wudu ini. Makanya kalau kita ragu, kita apakah wudu wajib sekarang atau wudu tidak wajib, maka tidak sah. Nah, maka ada pembahasan nanti tahqiqul muqtadi'in banal hal. Jadi kita yakin bahwa wudu kita ini adalah memang wudu kita tadi umpamanya batal wudu kita. Kita tadi tertidur atau kita tadi buang air gitu kan. Jadi wudu kita memang yakin kita enggak ragu. Kalau ragu kita berwudu ini wudu tajdid atau wudu ini ragu kita begitu. Maka enggak sah wudu kita. Ya, enggak sah wudu kita. Mesti yakin, jazam. Maka mana al-ilmu di sini adalah jazam. Kemudian selanjutnya adalah wa alla ya'taqida fardhan min fududihi sunnatan, tidak meyakini salah satu fardunya adalah fardu sunnah, salah satu fardu wudu atau adalah sunnah. Jadi ada dua dibedakan, ada alim ada ami. Orang yang alim maksudnya dalam bab ini adalah orang yang bisa membedakan hal-hal fardu dan sunnah. Ya, orang yang alim maksud dalam bab ini adalah siapa yang alim dalam bab wudu? Orang yang mengetahui fardu-fardu wudu dan sunnah-sunnah wudu. Siapa yang alim dalam bab sholat? Yang mengetahui fardu-fardu sholat dan sunnah-sunnah sholat. Itu maksudnya. Siapa orang yang awam dalam pembahasan wudu? Orang yang tidak mengetahui apa itu yang fardu dan apa itu yang sunnah. Paham ya? Kalau dia orang yang alim, maksudnya adalah orang alim, bisa membedakan fardu dan sunnahnya. Maka wajib dia untuk mengetahui dan tidak boleh apa namanya iltibas bagi dia mana ini yang wajib dan sunnah. Kalau orang yang alim itu telah mempelajari itu, ya, dia meyakini hal yang sunnah itu adalah fardu, yang fardu adalah sunnah, itu berbahaya, tidak sah wudunya. Tapi kalau orang yang awam, nah, maka pembahasan yang di dalam kitab ini adalah orang yang awam. Allah yang taqidah. Orang awam tidak tahu dia apakah ini fardu dan sunnah. Yang penting dia mengetahui bahwa dalam wudu itu ada sunnah, ada fardu. Dari awal dia cuci tangan, matmadoh, istinsak, berwudu. Kemudian bersih muka, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian mengusap telinga. Dia tahu bahwa ada dalam wudu itu kesunahan, ada wajib, tapi tidak bisa membedakan. Itu namanya ami dalam pembahasan ini, orang yang awam. Walaupun dia dalam pembahasan yang lain alim sekali, dalam pembahasan mantik, dalam pembahasan usul fikih yang lainnya alim umpamanya, walaupun mustahil sebetulnya kan dalam pembahasan ini, okay, tetap dalam pembahasan ini disebut sebagai awam, orang yang tidak bisa membedakan. Nah, orang yang tidak bisa membedakan ini, maka kita lihat kalau seandainya ya dia itu tidak meyakini semuanya fardu. Semua yang dikerjakan itu fardu. Baik yang sunnah dikerjakannya dianggap fardu, baik basuh tangan dianggap fardu, ya kan? Masukkan air ke dalam hidung fardu. Di semuanya dianggap fardu, maka ibadahnya sah, wudunya sah. Ya? Maka yang bermasalah itu adalah kalau dia meyakini salah satu salah satu fardu itu sunnah. Tapi kalau yang dianggap sunnah dianggapnya fardu enggak masalah. Ya? Atau semuanya dianggapnya fardu, tidak masalah. Dua-duanya tidak masalah. Tapi kalau salah satu fardu dianggapnya sunnah, ini yang jadi masalah. Dianggapnya basuh muka adalah sunnah, ini yang jadi masalah. Karena turun dari derajat kefarduan dan derajat kesunahan, ya kan? Karena derajat fardu wajib dikerjakan, derajat sunnah tidak wajib dikerjakan. Turun inhitotun dari atas ke bawah. Nah, maka ini yang masalah. Kalau orang awam meyakini hal seperti ini, maka batal wudunya, ya. Maka batal wudunya. Kalau meyakini semuanya fardu, sah enggak? Sah. Atau meyakini salah satu yang sunnah fardu, sah enggak? Sah. Tapi kalau meyakini salah satu fardu adalah sunnah, maka enggak sah. Ya kan? Maka enggak sah. Itu yang disebutkan di sini. Kemudian wal ma'ut tahur, mesti air itu adalah air yang suci. Suci secara kenyataan dan suci secara prasangka. Ada kadang air itu suci, tapi prasangka kita enggak suci. Maka yang jadi intibar adalah prasangka kita. Sebetulnya air ini adalah suci, tapi kita prasangka ini air najis ini. Tidak sah wudu kita kalau wudu dengan itu, karena prasangka kita. Makanya ada kaedah, ya kan? Yang menjadi intibar dalam ibadah itu adalah dhannul mukallaf. Dhannul mukallaf, prasangka kita. Yang menjadi intibar dalam permasalahan muamalat itu adalah nafsul amri. Kenyataan sebetulnya. Kenyataan sebetulnya. Contoh, sekarang saya mengira, ya kan, si Fulan yang seharusnya saya mewarisi hartanya, ya kan, saya mengira dia tuh masih hidup. Sebetulnya kalau dia mati, yang mewarisi hartanya cuma saya. Oke? Okay? Anggaplah si Fulan ini, entah abang saya atau siapanya, yang penting yang menjadi ahli warisnya cuma saya. Anggaplah, ini harta ini, ahli warisnya cuma saya. Dan saya mengira dia masih hidup. Lalu saya jual hartanya. Seharusnya menjual hak orang lain tidak boleh, haram, ya kan? Dan tidak sah. Tetapi kenyataannya memang dia telah wafat. Tapi dalam pikiran saya, dia itu, dalam zon saya, dia itu masih hidup. Berarti zon saya maling. Betul tidak? Saya maling. Tapi fi nafsul amri, kenyataannya dia itu masih hidup. Maka jual beli terhadap harta tadi sah. Meninggal. Saya ulangi lagi. Saya salah satu-satunya ahli waris dari si Fulan ini. Hartanya saya jual dalam keadaan saya mengira dia itu masih hidup. Padahal dia telah wafat ketika saya menjual itu. Saya tidak tahu gitu. Maka jualan harta yang saya jual milik orang lain tadi adalah sah. Karena fi nafsil amrinya itu memang telah menjadi hak milik saya. Nah, gitu. Berbeda dalam perkara ibadah. Dalam perkara ibadah yang jadi patokan adalah zonum kalaf saya. Zon perkiraan saya. Walaupun air ini memang betul suci sebetulnya, tapi kalau saya mengira ini enggak suci, lalu saya berwudu, maka enggak sah salat saya. Paham ya? Jadi mesti suci air dari segi waqi dan dari segi prasangka saya, ya kan? Baik prasangka ini hanya dhanna, tidak sampai kepada tingkat level yakin. Yakin 100% dhan hanya 80%, 90, 70 gitu. 60 atau sampai 51. 51 sampai 99 itu dhan umpamanya gitu kan. Enggak sampai 100, enggak masalah. Umpamanya adalah permasalahan ijtihad, ya kan? Ustaz Randan masuk ke ruak, ya kan? Ternyata ada dua air. Dan yakin salah satunya adalah air najis, umpamanya dijilat anjing gitu kan. Enggak, enggak ada air lain kecuali dua air itu. Dan mesti belum beristihad untuk mau berwudu, mesti beristihad dulu. Manakah air yang dijilat anjing tadi? Beristihad duluan, dilihat dari volume airnya, percikannya, semuanya. Begitu, terserah gitu kan, istihad. Itu namanya istihad. Itu kan wasilah untuk berwudu. Beristihad beliau. Itu kan hasil dari istihad itu enggak ada yang yakin. Hasil dari istihad itu selalu adalah dhon. Makanya fikih itu perkara-perkara dhon semuanya. Kenapa? Karena perfikih ini adalah ilmu ijtihadi, ilmu dhanni namanya. Maka ilmu itu ada dua. Ada ilmu namanya pertama ilmu qat'i. Ilmu Allah itu Esa, Allah itu Qadir, Qudrat, Allah memiliki sifat ini. Ada yang kedua adalah dhanni, itu ilmu fikih. Semua ilmu fikih adalah ilmu. Maka kalau kita katakan sholat itu wajib, itu bukan ilmu fikih. Zakat wajib, itu bukan ilmu fikih. Karena itu sesuatu yang wajib diyakini, bukan dengan dhanni. Kalau ada yang meragukan dhanni, maksudnya adalah boleh ada khilafiyah di sana. Sefulan mengatakan wajib atau tidak wajib. Kalau perkara qat'i, ada yang mengatakan wajib tidak wajib, maka hukumnya kafir nanti. Kalau ada yang mengatakan sholat tidak wajib, kafir hukumnya. Ada yang mengatakan zakat tidak wajib, kafir hukumnya. Maka sholat wajib itu bukan fikih. Zakat wajib itu bukan fikih. Tapi di dalam sholat ada perkara-perkara, umpamanya sholat witir, ulama Syafi'i mengatakan sunnah, ulama Hanafiyah mengatakan wajib, itu perkara fikih. Ya, paham tak? Kemudian selanjutnya, izalatun najas al-ainiyah, menghilangkan najis ainiyah. Najis itu ada dua. Ada najis aini, ada najis hukmi. Najis aini itu maksudnya adalah najis yang ada jirmunnya. Ainnya ada bendanya. Atau tidak ada bendanya, tapi ada baunya. Kalau tidak ada baunya, ada rasanya. Atau ada apa namanya, warnanya. Ada salah satu dari empat ini. Ada jirmunnya, ainnya, atau qa'munnya. Gimana pula kita merasakan najis? Umpama berdarah lidah kita, merasakan darah anda, darah itu najis ya, gitu. Udah merasakan najis, nah, itulah najis. Jadi merasakan adanya najis. Atau warnanya, kalau tidak ada yang semua, tidak ada empat, tidak ada jirmun, tidak ada ain, tidak ada launun, tidak ada tu'mun, maka ini namanya najis hukmi gitu. Kita tahu di sini umpamanya telah terjadi dikencingkan oleh si fulan, umpamanya terjadi kasus pengencingan oleh si fulan. Tidak ada baunya, tidak ada airnya, tidak ada warnanya, tidak ada semua. Tapi semua CCTV melihat situ ada terjadi kasus demikian, ya kan? Maka ini namanya najis hukmi. Nah, gitu. Bagaimana tata caranya? Dihilangkan. Kalau najis aini dihilangkan semuanya, bendanya dihilangkan. Kemudian selanjutnya adalah jaruyul ma ala jami'ul udwi, menghilangkan air, mengalirkan air kepada keseluruhan anggota badan, ya kan? Ya. Bagaimana kaedahnya atau dhobitnya tentang mengalirkan ini, yaitu bahwa an yataqatar ma'anil udhi ba'da ghuslihi, yaitu setelah kita basuh itu ada menetes dia walaupun satu tetesan. Nah, jadi itu bedanya menyapu dengan membasuh, beda ghuslun dengan mashun. Ghuslun mesti ada yataqatar walaupun satu tetesan. Jadi contohnya kita basuh ini, kalau setelah kita kayak gini gak ada menetes, itu sapu namanya. Nah, itu menyapu namanya. Tapi kalau setelah kita basuh ada yang menetes, walaupun satu tetesan, itu disebut sebagai ghusl. Nah, dan dalam membasuh itu mesti dalam keadaan seperti itu. Jaruyul ma. Nah, kita alirkan. Ya. Karena kalau tujuan mashun itu hanya menyampaikan basah. Usulul balal atau mablul. Usulul balal ilaih. Sampainya basahan ini kepada umpamanya kita kepala, ya kan? Cukup umpamanya saya taruh tangan saya ke air, lalu saya taruh di sini. Kan enggak ada nanti menetes itu. Tapi udah kena basah dikit kepala saya, ya kan? Kasau duk, ya kan? Nah, sah basuhan kepala. Tapi kalau sapun kepala, tapi kalau basuh mesti ada ya taqatar, mesti ada mengalirkan. Cara mengalirnya maksudnya adalah dhobitnya adalah ada menetesnya nanti gitu. Walaupun satu tetesan. Paham ya? Kemudian yang selanjutnya adalah tahaqququl muqtadi in banal hal, yaitu mesti jelas apa yang menjadi alasan kita berwudu. In banal hal, in banal hal. Jadi ada dua keadaan, in banal hal atau in lam yang labil hal. Susah juga. In banal hal ini begini. Kita tahu dalam keadaan kita apakah telah berwudu atau begini. Contoh, sekarang kita dalam keadaan berwudu. Kita sekarang dalam keadaan berwudu. Yakin kita berwudu. Kemudian setelah itu nanti menjelang zuhur ragu kita. Apakah masih ada wudu atau tidak? Sebetulnya hukumnya adalah kita itu masih suci, ya kan? Al yakin la yuzalu bisyak. Artinya saya ketika itu boleh berwudu. Tapi, nah tapi ini coba perhatikan kasusnya. Karena kasus kedua nanti berbeda. Saya ulangi lagi, sekarang saya dalam keadaan berwudu, yakin. Lalu setelah itu saya ragu apakah saya berhadas atau tidak. Ya? Sebetulnya saya boleh dilanjutkan berwudu, betul enggak? Salat, betul enggak? Tapi dalam keadaan itu saya berwudu. Nah, dalam keadaan itu saya berwudu. Dan dalam keadaan berwudu itu enggak, yang menjadi patokan saya enggak tahu saya. Apakah menjadi patokan mengangkat hadas atau tajid wudu? Paham enggak? Kalau dalam keadaan demikian, kalau enggak jelas keadaan seperti itu, maka enggak sah wudunya. Ya, enggak sah? Enggak sah wudunya. Hah? Yang, ya, wudu kedua. Paham ya? Itu kasus pertama. Paham enggak kasus pertama ini? Saya ulangi lagi. Karena kasus kedua nanti agak beda. Kasus pertama ini saya berwudu sekarang. Kemudian setelah itu saya ragu apakah saya berwudu atau enggak. Lalu saya berwudu. Saya ragu apakah saya berhadas atau enggak. Lalu saya berwudu. Dalam keadaan berwudu itu yang menjadi ba'id, yang menjadi muqtadi, yang menjadi faktor saya berwudu enggak jelas apakah mengangkatkan hadas atau tajdid. Enggak jelas. Ya? Maka kalau saya berwudu dalam keadaan seperti demikian maka enggak sah wudu saya. Ya, enggak sah wudu saya. Maka kalau seandainya dalam hal tadi kebalikannya, contoh kebalikannya, kebalikannya seperti ini. Saya yakin saya berhadas. Saya yakin saya berhadas. Kemudian ragu apakah saya berwudu atau belum. Tahu ya? Saya yakin umpamanya saya sudah buang air besar. Kemudian ragu, ini sudah berwudu saya tadi itu belum nih. Kayaknya ini basah, tapi biasanya saya suci buka juga saya gitu. Ragu saya apakah telah berwudu atau belum. Ya kan? Kemudian setelah itu saya berwudu, maka wudu saya walaupun saya ragu apa yang jadi membangkit muktadi saya, ya kan? Apakah tajdid atau rafi' lil hadats, maka sah wudu saya. Apa kira-kira bedanya dengan yang tadi? Yakin berhadas. Karena dalam kasus kedua ini, ya kan, kita tidak dapat tidak dorurinya, ya kan, kita wajib sholat, wajib berwudu untuk sholat, ya kan? Dalam kasus kedua ini kita dorurinya kita wajib berwudu untuk sholat, itu doruroh namanya. Kita sholat mesti berwudu untuk dalam sholat. Sedangkan kita ragu dalam keadaan kita wudu atau enggak, gitu kan? Dan yakin dalam kita berhadas. Dan kasus pertama tadi itu enggak ada dorurinya. Bahkan agama mengatakan antum udah bisa musholat sekarang, tapi berwudu dalam keadaan ragu, nah, itu yang enggak sah, gitu ya. Jadi bedanya dalam kasus pertama tadi itu enggak ada dorurinya, dalam kasus kedua ada dorurinya. Maksud dorurinya adalah tidak dapat tidak kalau saya musholat saya mesti berwudu ini dalam kasus kedua ini, ya kan? Tidak dapat tidak saya mesti berwudu dalam kasus kedua ini. Tapi kasus pertama tadi saya sah sholat langsung. Kenapa? Ngapain wudu lagi seperti itu? Nah, gitu. Paham ya? Tidak sah wudu keduanya. Iya. Ini kan kita bahas syarat wudu ketika dia berwudu. Kalau dalam keadaan dia berwudu, in banal hal, keadaannya tidak jelas sekarang nih. Apa keadaan jelas tadi? Suci. Kemudian ragu setelah itu. Nah, ragu. Berwudu yang menjadi muktadinya apa sekarang? Yang menjadi dia ingin berwudu itu apa? Kalau tajdid, oke, sah wudunya. Kalau mengangkatkan hadas, kalau memang berhadas, sah wudunya. Tapi ini tidak ada, nah, gitu. Ragu dia, tidak sah wudunya. Maka mesti tidak ada ini, nah, gitu ya. Tapi kasus kedua beda. Kasus kedua dia yakin dia memang berhadas, tapi ragu berwudu itu tidak gitu. Untuk sholat dia mesti berwudu dan tadi yakin dia tidak berwudu. pada kasusnya dia yakin dia berhadas gitu. Dalam keadaan ini darurinya wajib dia berwudu gitu kan. Walaupun ragu dalam wudu keduanya ini yang menjadi pembangkitnya, menjadi muktadinya apakah dia tajid atau rafil hadas, sah wudunya. Nah gitu. Karena dia daruri mesti dia berwudu karena waktu salat ada masuk gitu kan. Kemudian syarat selanjutnya paham enggak? Ya. Kemudian syarat yang 13 itu adalah dawamun niyah, yaitu lamanya dawamun niyah hukman. Berketerusan dia dalam keadaan niat segi hukman. Jadi maksudnya adalah dawamun niyah hukman ini adalah dia tidak berniat untuk memutuskan berwudu. Nah, itu maksudnya. Jadi masih dalam keadaan berwudu bukan berarti dia mengingat wudu terus, bukan itu maksudnya. Bagaimana kalau seandainya dia berwudu, berniat wudu, lalu karena tadi dia belajar fikih, mikirkan fikih aja gitu kan, belajar memikirkan surah-surah fikih tadi. Itu kan enggak mengingat wudu dia. Malah mengingat, contoh tadi karena pembahasan asik, pembahasan nikah kan, pembahasan nikah aja yang terbayang sama dia. Sepanjang dia berwudu, sanda wudunya. Hah? Sah. Kenapa? Karena yang menjadi syarat di sini adalah dia enggak meniatkan untuk memutuskan wudu. Nah itu. Jadi yang dimaksud dengan adamun niyah ini hukuman adalah dia tidak memutuskan niatnya. Tapi kalau dia berniat memutuskan niat wudunya langsung ketika itu putus. Berniat dia untuk niat memutus hanya mungkin saya mau berniat langsung putus ketika itu. Ya kan? Tapi kalau seandainya dia hilang kesadaran. Maksudnya hilang kesadaran enggak dalam keadaan berwudu, selalu berwudu karena banyak hutang yang terbayang sama dia sampai akhir wudu. Sah wudunya, gitu kan? Tapi tetap dianjurkan istishab itu merasa kita sedang dalam berwudu. Apalagi wudu itu kan faedahnya luar biasa. Ketika kita basuh muka, gitu kan, terbayang sama kita sedang menghapuskan, terhapus dosa-dosa yang ada di muka, yang dilihat oleh mata, yang dimakan oleh mulut, yang dicium oleh ini hidung, semua yang ada dosa yang di sini terhapus semuanya. Di tangan dengan mengalirnya air di sini. Hilang dosa-dosa yang dibuat oleh tangan ini, kepala, semuanya seperti itu. Ya kan? Itu luar biasa khusyuknya. Itu yang disebut dengan orang yang menahsanul wudu. Kemudian selanjutnya adalah adamu ta'liqiha, yaitu tidak menta'liqkan wudu dengan sesuatu. Yaitu niatnya ini, artinya mesti yakin. Ya, tidak boleh dita'liqkan. Maka kemarin kita bahas kalau seandainya dia mengatakan nawaitul wudu insyaallah, bagaimana hukumnya? Ada tiga kemarin kan? Kalau dia niatkan untuk tabarruk, maka sah. Kalau niatnya untuk ta'liq masyiatillah, atau hanya diitrakan, nawaitul wudu insyaallah, hanya menyebutkan insyaallah, maka batal wudunya. Tapi kalau niatnya hanya tabarruk dengan nama Allah, maka sah gitu kan, walaupun sebetulnya tidak dianjurkan. Kemudian selanjutnya yaitu dukhulul waqti wal muwalah lidaimil hadats, masuknya waktu salat dan berketerusan muwalah bagi orang yang daim hadats. Tahu yang orang yang daim hadats? Contoh orang sulusul baut, sulusul rih, mustahadhah umpamanya. Orang-orang haid, orang yang darah istihadhah umpamanya. Keluar terus. Bukan di masa-masa haid, itu kan? Keluar terus. Atau orang yang sulusul baut, keluar terus BAK-nya. Keluar terus anginnya. Maka tata cara atau syarat bagi mereka ini tambahan bagi mereka. Untuk berwudu mesti masuk waktu sholat dahulu. Maka kalau mereka berwudu di luar waktu sholat, tidak sah. Masuk waktu sholat, azan dulu, baru dia berwudu. Ya, baru dia berwudu. Ini saran pertama. Kalau yang kedua adalah mualah, mesti berturut-turut. Mualah ini adalah berturut-turut. Kalau kita, orang yang biasa, ini tidak ada baul, tidak ada sulusul baul, tidak ada salisul baul, bukan mustahadah, biasa saja. Maka tidak disyaratkan kita mualah. Boleh tidak saya berwudu ini, saya cuci muka sekarang. Kemudian pergi saya ke kamar, saya makan dulu. Kemudian nanti cuci tangan lagi. Sah tidak? Sah wudu. Karena tidak disyaratkan mualah dalam berwudu itu. Dengan syarat belum kering, ya kan? Belum kering anggota wudu ini. Belum kering itu pun dilihat dari kondisi. Mungkin dari kondisi waktu, sekarang musim panas umpamanya, cepat kering. Atau keadaan tubuh kita yang panas umpamanya, kan? Cepat kering umpamanya. Tidak, yang dipandang itu adalah yang biasa. Kalau seandainya kita badan kita umpamanya cepat mengeringkan itu, bahkan tidak masalah, ya kan? Walaupun sudah kering, bisa kita tetap lanjutkan wudu. Karena yang jadi patokan itu adalah suhu tubuh dan tempat waktu yang mu'tadil, yang biasa. Jadi kalau badan kita yang panas cepat mengeringkan air umpamanya, maka itu tidak jadi patokan. Makanya kalau kita bercuci muka nih, pergi ke kamar makan, masih ada basah-basahan di sini, ya kan? Lalu nanti lanjut di sini, makan lanjut makan lagi. Kemudian balik ke kamar lagi, masuk ke kepala kaki. Tidak masalah. Karena tidak syaratkan mualah ketika berwudu bagi kita. Tapi bagi orang yang daimul hadat, wajib mereka mualah. Mualah dari semuanya. Dari masuk waktu sholat ke berwudu. Dari berwudu ke... Dari masuk sholat ke istinja gitu kan, istinja ke berwudu, wudu ke sholat, nah, gitu kan, sholat semuanya mesti itu mualah berturut-turut, tidak boleh mereka setelah berwudu gitu kan, main Mobile Legend pula sebentar dulu, nah, kemudian langsung sholat, itu tidak boleh, sholat setelah itu tidak boleh, ya kan? Bagaimana kalau seandainya dia tuh menunggunya hanya untuk kemaslahatan sholat, umpamanya dia berwudu. Masuk waktu sholat, berwudu, istinja, berwudu, mesti wajib istinja dulu kan, karena dia salis, istinja, kemudian berwudu, setelah berwudu, menunggu iqamah, boleh enggak? Kalau untuk kemaslahatan sholat, lam yadur, maka tidak masalah, maka sah, atau tidak masalah, walaupun masih menetes, itu pasti menetes, kan itu daim, orang yang selalu berhadas, selalu menetes, gitu, maka tidak masalah, ya, tidak masalah ketika itu. Ya kan? Kalau kita bagi orang-orang yang biasa tidak disyaratkan untuk mualah, ya kan? Wallahu a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdhal shalawat.